السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد kita melanjutkan materi fikih masih at-imah. Sekarang al-ashribah, minuman. Hukmuha mubahatun illa ma nassa asy-syari'u 'ala tahrimihi. Hukum asal segala minuman mubah kecuali yang ditegaskan pengharamannya oleh syariat. Di antara minuman-minuman yang diharamkan itu pertama adalah al-khamru, khamar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, ansab, tung, dan anak panah untuk mengundi, nasib, adalah rijsun, rijs, kotor, buruk, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian beruntung. Definisi khamar itu adalah ma khamara al-aqla. Ma khamara al-aqla adalah yang khamara itu menutupi, makanya khimar ya. Khimar kan kerudung ya. Itu menutupi itu kan. Khamara al-aqla ini ghatta al-aqla, menutupi akal. Makanya orang mabuk akalnya tertutup. Jadi al-khamru ma khamara al-aqla, dalam hadis sudah ada definisi khamar adalah khamar itu yang menutupi akal. Berarti apa saja itu kan, tidak mesti berbentuk cair minuman. Bisa bentuk pil ataupun apa ya, apa saja itu kan. Yang penting masuk dalam definisi ini, ma khamara al-aqla. Dan minuman-minuman yang sifatnya perasan-perasan itu kalau bisa menjadi khamar itu kan, bila apa 3 hari apa lebih itu kan. Makanya Rasulullah dibuatkan kurma direndam itu kan, karena yumbazu az-zabib lahu fis siqa, dibuatkan rendaman anggur ya. Zabib, anggur kering di dalam wadah. Yumbadullahu zabib siqa fayashrabahu yaumahu, hari itu diminum. Fayashrabahu yaumahu summal ghada wa min ba'dil ghadi. Besoknya, falam makana masa ustadis hati. Nah, tatkala sore hari ketiganya, udah sore, syaribahu, belum minumnya, wasakahu, kalau ada orang lain minumnya, terus setelah apa? Terus fa'ahraqahu, membuangnya. Jadi kalau sudah 3 hari, pas itu apa? Sudah jadi khamar. Nanti ada pesan, menjadi khamar itu apa? Iza ishtadda wa qazafa bizzabad. Iza ishtadda, bila menyengat. Menyengat kan baunya. Terus wa qazafa bizzabad, mengeluarkan buih-buih. Jadi menyengat, berbuih, itu sudah jadi khamar. Baik tape ataupun apa. Ataupun apa saja itu. Coba aja kalau ingin nyoba. Maksudnya ingin tahu nyoba untuk baunya itu kan. Ini madu kasih air. Simpan aja. 3 hari. Itu apa? Menyengat. Berbuih. Kalau dibuka langsung apa? Enggak. Gitu kan. Begitu juga kurma itu kan. Kurma direndam 3 hari. Udah itu menjadi apa? Khamar. Kemudian yang selanjutnya, kullu muskirin, segala yang memabukkan. Di dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Dan setiap khamr itu haram. Jadi, setiap yang memabukkan apa saja bentuknya itu khamr itu kan. Jadi tidak mesti apa air. Itu setiap yang memabukkan adalah haram. Terus juga dalam hadis ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Yang sedikitnya, yang banyaknya memabukkan maka sedikit pun haram. Ini satu gelas mabuk diminum, kalau mabuk berarti satu seloki aja haram. Itu tadi hadis dari Imam Muslim. Kemudian selanjutnya abwalu ma haruma akluhu. Kencing setiap hewan yang haram dagingnya. Kalau kambing kan halal dagingnya, unta, sapi, kerbau, keledai liar itu kan, atau kuda, itu kan halal dagingnya, itu kencingnya tidak najis. Tidak najis, tapi tidak najis bukan artinya dimakan, cuma maksudnya yang diharamkan itu yang apa? Kalau yang haram dagingnya apa? Najis dan haram dimakan, diminum. Seperti kencing apa? Kencing singa, kencing harimau, kencing kucing gitu kan. Itu kan apa? Haram dagingnya. Berarti kencingnya apa? Najis dan apa? Haram dimakan. Kan di sini apa? Li najasatihi bittifaqi ahli ilmi, karena najisnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau yang hal dagingnya itu tidak najis. Tidak najis berarti kalau seandainya dibutuhkan untuk obat, boleh. Dalam hadis Uraniyin, ketika orang-orang Urainah itu kan yang masuk Islam ke Madinah terus tidak cocok dengan udara Madinah, akhirnya suruh berobat dengan minum air kencing dan minum kencing dan susu unta. Setelah mereka sembuh, mereka membunuh penggembalanya dan mengambil unta-untanya. Di situ disuruh apa? Minum air kencing unta. Seandainya haram, enggak mungkin Rasul nyuruh berobat dengan yang haram. Karena dalam hadis, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harima 'alaikum. Artinya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian itu pada sesuatu yang diharamkan kepada kalian. Kemudian kulul mashrubat at-tabaghiyah kad-dukhan wal hashisha wasyisha fa kulluha khaba'is. Setiap rokok baik yang dari tembakau atau dari ganjanya itu kan. Atau mungkin kalau yang lain ada nggak apa bahan yang lain apa, kalau di tiap daerah kan ada kan, dari kita kan tembakau, hashish, ya, iya, karena itu semua termasuk khaba'is. Sedangkan Allah mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Rasul itu mengharamkan atas mereka al khaba'is. Kemudian juga sabda Rasulullah la darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan madarat dan tidak boleh membalas madarat dengan madarat. Di sini rokok, ganja itu dengan kesepakatan manusia, bukan orang Islam saja. Kesepakatan manusia, kafirnya, ya, orang-orang kafirnya, togutnya pun sepakat bahwa apa? Merokok membahayakan. Tidak ada seorang pun dokter itu kan yang mengatakan rokok apa? Mensehatkan, membahayakan semua. Kemudian selanjutnya Asirul khalitaini. Perasan dua campuran. Seperti campuran apa? Tamar dengan zabib bareng gitu kan. Kalau kurma aja kan direndam. Kalau udah melebihi batas waktu jadi khamar. Nah, kalau dicampur dengan yang lain lebih mempercepat apa? Jadi khamarnya. Jadi kalau kurma dengan apa? Dengan kismis dicampur, direndam, itu lebih cepat menjadi khamarnya. Berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tamr waz zabib ayyukhlata bainahuma. Rasul melarang kurma dan zabib digabungkan. Wa anit tamr wal basar ayyukhlata bainahuma, dan tamr yang sudah dibawa, basar yang baru dipetik, digabungkan, direndam. Itu enggak boleh. Kenapa? Li'annal iskara yasra'u ilaihi bisababi al-khalat fasaddan lizari'ati naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memabukkan, sifat memabukannya ini lebih cepat muncul kalau gabungan di antara keduanya. Makanya untuk menutupi jalan terhadap, nanti kan tidak tahu, dikira sama dengan yang biasa, kita udah memabukkan diminum kan. Untuk menutupi pintu itu, maka Rasul melarang menggabungkan ketika merendam antara dua barang yang halal. Ini kan asal, ini kan kurma halal ya, air halal, zabib halal. Kok dibiarin jadi haram? Ya kan, begitulah, karena terjadi perubahan, ini kan proses kimia itu kan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penggabungan ini itu bukan sebagai keharaman, tapi sebagai kemakruhan. Kecuali kalau sudah memabukkan, maka baru haram. Tapi kalau sekedar pencampurannya itu larangan di sini ala sabili tanzih itu kan, bukan sebagai bentuk pengharaman, tapi pemakruhan supaya dihindari, untuk menutupi pintu supaya tidak meminum sesuatu yang sudah jadi khamar, sedangkan dia tidak tahu itu sudah jadi khamar. Al-busar itu, kan tadi busar, adalah at-tamru qabla nudujihi. Busar itu kurma sebelum matang. Seperti itu. Itu kaitan dengan minuman, dan nanti kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.